Aku wis ngaku salah, kon dosa nyatane. Bali meneh kowe muni tresno aku, delok kowe ameh gawe atiku loro. Aku wis gak kuat ngrasake tingkahmu iki, aku milih lunga ninggalke amakmu wis tak lalekke. Kabeh kenangan uripku nek saya tak pikir mung larani aku. Aku wis wegah nrimo kowe meneh, nek kowe arep golek kono yo ameh luweh. Kowe pernah janji nek cintamu mung aku, kenapa saiki lali golek nyusuli aku. Aja sujono kowe ra tau ngrumangsani, aku luweh nek cerak kowe memengling ladeni. Sing penting aku wis nyoba apa sing tok duweni. Yeah. Maksud hatiku ini, jangan pernah kau lari dari semua ini. Ku sadar, ku memang bukan yang terbaik untukku, tapi cobalah sedikit mengerti tentang hidupku. Aku pengen Bali, jaluk pangapura kakak-kakak karo kowe. Aku pengen Bali, jaluk kates nasing tak benjani karo kowe do, babu jane ngati. Wes tak dodok, pancen aku kena cidro. Wes tak dodok, pancen aku iki kena godo. Nganti ndadekake atimu dadi nelongso, uripmu tansah yo gak sia-sia. Wes aja sudah no. Aja nyiksa rokok. Bebek.